Tapi mengapa terkadang tak terlihat? Mungkin bintang itu sedang diselimuti awan. Tapi percayalah, ia selalu ada. Seperti bintangku akan menjagamu, pernah pergi menerangi hatimu. Temani aku untuk menggapai mimpiku. Bersinarlah terang karena kau cahaya hatiku. Cool.